pada malam itu kau berduka, namun aku selalu bimbang dan ragu, tak tentu apa yang ku ucapkan padamu. Tidur tiada nyenyak, pagi hari ku nantikan. Pagi hari